بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وساق عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك بباب قال فيه: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين خطورة هذا الأمر، ألا وهو أن يكون كالإنسان آمرا بالمعروف ولا يأتيه، وناهيا عن المنكر ويأتيه، بمعنى أنه يخالف الناس إلى الشيء الذي ينهاهم عنه ويحذرهم منه، وهذا من الخطورة العظيمة بمكان. فعقد رحمه الله ترجمة خاصة بذلك، وساق فيها ما تيسر من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أورد أولا رحمه الله ثلاث آيات من القرآن كلها في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه الآيات الثلاث كلها موضوعها واحد، وتحذير الآمر معروف والناهي عن المنكر أن يفعل خلاف ما يدعو إليه ويوجه الناس إليه. فهذه الآيات الثلاث لها شأن، حتى إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون من ذلك، وجاء عنهم حول هذه الآيات الثلاث نقول وكلمات في التنبيه على مكانة هذه الآيات، وأنه ينبغي على الواعظ والقاص والداعي والمعلم والناصح والآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر من أن يكون بهذه الصفة. ومن ذلك ما جاء عن النخعي رحمه الله أنه قال: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، وذكر هذه الآيات الثلاث. وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى حول هذا المعنى نقول عديدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya dan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita mempelajari sebuah bab yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan kita dapati bahwasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan begitu banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat, membawakan sebuah bab ya yang juga berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab taghlidz 'uqubah man amara bil ma'ruf wa aw nahaa 'an munkar wa khalafa qawluhu fi'alahu, yaitu bab tentang kerasnya hukuman terhadap orang yang menyeru kepada ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, akan tetapi perkataannya menyelisihi perbuatannya. Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ya untuk menjelaskan tentang bahayanya perkara ini. Perkara apa? Yaitu seorang ya dia menyepada yang ma'ruf atau dia mencegah dari kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan atau melarang manusia dari kepada kemungkaran, ternyata dia sendiri melakukannya. Dia sendiri menyelisihi apa yang dia ucapkan, dia menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan dia melarang manusia daripada keburukan, dia melarang manusia, melarang masyarakat dari keburukan, dan dia sendiri menerjangnya. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan 3 buah ayat dari Al-Qur'anul Karim yang memiliki makna yang sama tentang pembahasan kita kali ini, yaitu orang yang menyeru kepada kebaikan akan tapi tidak mengerjakannya, dan orang yang mencegah dari perbuatan buruk akan tapi malah melanggarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'khilun?" Apakah kalian yang mengajak manusia untuk melakukan kebajikan, memerintahkan manusia untuk melaksanakan kebajikan, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian, padahal kalian baca Al-Quran, afala ta'qilun, padahal kalian baca Al-Kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabur maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, ya, engkau atau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Syuaib sallallahu alaihi salam kepada kaumnya, kata Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Dan aku tidak ingin menyelisih kalian, ya, terhadap apa yang aku melarang kalian melakukannya. Aku tidak ingin mengerjakan apa yang aku larang kalian untuk melakukannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini seluruhnya pembahasannya sama, yaitu dalam rangka untuk mengingatkan dari orang-orang yang mereka menyeru, mengajak manusia untuk melakukan kebajikan atau melarang manusia dari perbuatan kemungkaran, kemudian dia ternyata perbuatannya menyelisih ucapannya, ternyata dia justru melanggar ucapannya. Oleh karenanya 3 ayat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi para salaf. Mereka sangat takut, ya, diri mereka terjerumus dalam, ya, peringatan yang terdapat dalam ayat ini. Oleh karenanya kita dapati banyak nukilan-nukilan dari mereka, dari para salaf, yang menunjukkan bahwasanya mereka memperingatkan kepada para muallim, para pengajar, kepada para ustaz, kepada pemberi nasihat, kepada para pendidik, orang yang menyuruh kepada kebajikan, orang yang mencegah dari kemungkaran, agar mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka ternyata perbuatan mereka menyelisihi nasihat mereka, perbuatan mereka menyelisihi perkataan mereka. Seperti ada sebuah nukilan dari An-Nakhai rahimahullah, dia mengatakan, "Salasu ayatin mana'atni ya an aqussa 'alan nas." Ada 3 ayat yang mencegahku, membuat aku tidak memberikan kisah-kisah kepada masyarakat, kepada manusia, yaitu 3 ayat yang tadi telah kita bacakan. Al-ayatul ula, قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جاءت في سياق التحذير لمعشر أهل الكتاب، وأنه كيف يليق بكم وأنتم تأمرون الناس بالبر وجماع الخير أن تنسوا أنفسكم من ذلك، فلا تأمرونها بما تأمرون غيركم به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتحذير من ذلك. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الخير أن يبادر إليه وأن يسبق الناس إليه، لا أن يدعوهم إليه ويكون هو في نفسه مفرطا مضيعا. Adapun ayat pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun?" Apakah kalian mengajak manusia, memerintahkan manusia, masyarakat untuk berbuat kebajikan, padahal kalian melupakan diri-diri kalian, dan padahal kalian membaca Al-Kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ayat ini, ya, datang atau ditujukan kepada Ahlul Kitab, orang-orang yang diturunkan Al-Kitab kepada mereka, ya, memperingatkan mereka, ya, atas apa yang mereka lakukan, yaitu tidak pantas bagi mereka Mereka mengajak manusia untuk melakukan kebajikan albir, yaitu segala bentuk kebajikan. Sementara mereka sendiri tidak melakukan kebajikan tersebut. Mereka melupakan diri mereka. Padahal mereka telah membaca Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Dalam Alkitab tersebut telah ada peringatan. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang yang seperti ini. Yang mengajak kepada kebajikan. Mencegah dari kemungkaran, akan tapi perbuatannya menyelisihi perkataannya. Oleh karenanya wajib bagi setiap orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenal kebajikan, mengenal kebaikan, hendaknya dia bersegera untuk melaksanakan kebajikan tersebut. Bukan dia malah menyeru manusia untuk mengerjakan kebaikan tersebut, sementara dia sendiri malas mengerjakannya. Wa أورد رحمه الله الآية الثانية وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهي أيضا في السياق نفسه تحذير المرء أن يقول ما لا يفعل، وأن هذا أمرا يمقته الله سبحانه وتعالى أي يبغضه، والمقت هو شدة البغض، وهذا دليل على شناعة هذا الأمر والتحذير الشديد منه، أن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون بهذا الوصف يقول ما لا يفعل. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sama seperti ayat sebelumnya memperingatkan seorang jangan sampai dia mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan, ya, karena dia menyuruh kebajikan, menyuruh kepada kebajikan, sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Yang seperti ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan maqtullah. Dan maqt dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya kemurkaan, yaitu kemarahan yang amat sangat. Kalau kita artikan mungkin kemurkaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kabura maqatan 'indallah, ya, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang sifatnya seperti ini. Oleh karenanya ayat ini merupakan dalil akan buruknya perbuatan seperti ini, ya. Buruknya seorang yang menyeru kepada kebajikan sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini merupakan peringatan keras terhadap sikap seperti ini, jangan sampai seorang muslim yang memiliki sifat yang buruk ini. Tsumma awrad rahimahullahu taala qaulallahi taala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب عليه السلام في دعوته لقومه، فهو يقول لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أكون بهذا الوصف، أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عليه، أنهاكم عنه وأحذركم منه، بل أكون إلى الخير سباقا و إلى أعمال البر مسارعا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وإذا كان الداعي بهذه الصفة يسبق الناس إلى الخير وينافسهم في أعمال البر كان لدعوته الأثر والقبول. وفي هذا المعنى يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adapun ayat yang ketiga yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan tentang perkataan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, di mana Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Aku tidak ingin menyelisihi kalian, yaitu aku mengerjakan, aku larang kalian untuk mengerjakannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam ya tidak mau ya menyelisihi perkataannya. Dia telah melarang kaumnya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan dia tidak ingin mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar tersebut. Bahkan dia adalah orang yang sabaq ilal khair. Beliau adalah orang yang bersegera untuk melakukan kebajikan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Oleh karena jika seorang dai memiliki sifat seperti ini, seperti sifatnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang dia berusaha melombai manusia, mendahului masyarakat dalam melakukan kebajikan, maka tatkala itu dakwahnya akan bermanfaat. Sebagaimana perkataan seorang penyair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu, janganlah engkau melarang dari sebuah perangai sementara engkau mengerjakan perangai buruk tersebut. Arun alaika idza fa'alta 'azimu, sungguh buruk ya celaan terhadap engkau jika engkau melakukannya. Engkau melarang sesuatu malah engkau mengerjakannya, ini merupakan celaan yang buruk. Fabda bi nafsika fa innaha fanha an ghayyiha, hendaknya engkau mulai dari dirimu dahulu dan laranglah dari dosa perbuatan tersebut. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu, dan jika telah engkau meninggalkan perbuatan tersebut, maka jika perbuatan tersebut kau tinggalkan, maka engkau adalah seorang yang bijaksana. Fa hunaka yuqbalu in wa'alta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu, dan tatkala itu maka dakwahmu, nasihatmu akan diterima ya, dan engkau akan diteladani, dan perkataan engkau akan diterima, dan tatkala itu maka ajaranmu akan bermanfaat bagi manusia. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو بلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثاني قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang datang menemui Ibnu Abbas dan dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sungguhnya aku ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, aku ingin menyuruh manusia mengerjakan kebajikan, dan aku ingin melarang masyarakat dari perbuatan kemungkaran. Maka Ibnu Abbas berkata, awa balagta dzalik, apakah engkau sudah sampai pada derajat ini? Maka dia berkata, arju, aku ingin bisa sampai pada derajat yang mulia ini. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, illam takhsha an taftadih bi thalathi ayat min kitabillah faf'al, jika kau tidak khawatir akan dipermalukan oleh tiga ayat dalam Al-Qur'an, maka kerjakanlah, yaitu tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka orang ini bertanya, wa ma hunna, tiga ayat tersebut apa wahai Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas menjelaskan ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian menyeru manusia untuk mengerjakan kebajikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian? Ahkam tahadi, apakah kau sudah paham tentang ayat ini? Kau sudah mengerjakan ayat ini? Kata dia, belum. Kemudian ayat yang kedua kata Ibn Abbas, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah akibat kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Ahkam tahadihi, apakah kau sudah mengerjakan ayat ini pula? Kata orang ini, tidak, aku belum mengerjakannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ayat yang ketiga, yaitu perkataan seorang hamba yang soleh, Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an, aku tidak ingin menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang telah aku larang kalian untuk melakukannya. Ahkam tahadihil ayah, apakah engkau sudah mengerjakan ayat ini? Maka orang ini berkata, belum. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fabda binafsika, kalau gitu kerjakanlah kebajikan, pada mulailah dari dirimu terlebih dahulu untuk mengerjakan kebajikan, baru kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abi Zaid Usamah بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب، والرحى حجر الطاحون الذي يوضع فيه الدقيق ويدار. وهذا الحديث فيه وعيد شديد جدا وتحذير بالغ من أن يكون العبد بهذه الصفة، والعياذ بالله، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهاهم عن المنكر ويفعله. ومر معنا في القرآن قول الله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا ذكر للعقوبة في هذا الحديث، ذكر للعقوبة لمن كان بهذه الصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا مغيبا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما يكون يوم القيامة، وأفصح عن هذا الأمر المغيب وأوضحه بالجلاء في هذا الحديث، وأنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فيلقى في النار، حتى إنه عندما يلقى في النار تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاء بطنه، ثم يدار به في النار كما يدور الحمار في الرحى، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ يعني ما السبب؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يتعجبون أنهم كانوا يعلمون من حاله في الحياة الدنيا أنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، أي مشهور بينهم في الدعوة والنصح وتحذير من المنكرات والحث على المعروف، معروف بذلك ومشهور بينهم في هذا الأمر، فيتعجبون من حاله كيف أصبح مثلهم في النار. فيقول لهم: بلى، كنت أمر بالمعروف وكنت أنهى عن المنكر، لكن كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، أي أنه يفعل خلاف ما يدعو إليه، فأصبح أو نال هذه العقوبة الشديدة في النار، أنه يلقى فيها و تندلق أقتاب بطنه، تخرج مع بطنه، ويدار به في النار كما يطاف أو كما يطوف كما يدور الحمار في الرحى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Fatandaliqu aqtabu batnihi. Maka kemudian usus-usus perutnya pun teruraikan. Fayaduru biha kama yadurul himar birraha. maka usus-ususnya tersebut memutar orang ini, dia memutar-mutar sambil ususnya terurai, sebagaimana himar, sebagaimana keledai berputar di roha. Roha adalah sebuah dua batu yang digunakan untuk menggiling gandum atau menggiling dakhir, ya, yang diputar oleh himar sehingga menggiling kacang-kacangan seperti gandum dan yang lainnya. Maka orang ini berputar-putar seperti himar yang memutar alat tadi, alat penggiling tadi. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ma ya fulan malak. Maka penduduk neraka berkumpul di sekelilingi, mengelilingi orang ini, ya, di sekitar orang ini, dan bertanya kepada orang ini, ya fulan malak, wahai fulan, ada apa dengan engkau? Alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dahulu memerintah mengajak untuk perbuatan kebajikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran? Fayaqulu bala. Orang ini pun berkata, benar, kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Aku dulu mengajak manusia untuk mengerjakan kebajikan, akan tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa ati, dan aku mencegah, melarang manusia untuk mengerjakan kemungkaran, sementara aku sendiri mengerjakan kemungkaran tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat peringatan keras dan ancaman yang keras, ya, terhadap orang yang memiliki sifat seperti ini, yaitu seorang yang menyeru masyarakat untuk mengerjakan kebajikan sementara dia sendiri tidak mengerjakan kebajikan tersebut, atau dia mencegah masyarakat, melarang masyarakat untuk mengerjakan kemungkaran sementara dia sendiri mengerjakan, melakukan kemungkaran tersebut. Dan telah lalu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kemurkaan Allah akibat ucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ini mendatangkan kemurkaan Allah yang besar. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang hukuman yang Allah berikan. Kemurkaan Allah tersebut, ya, ternyata dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hukuman yang berat kepada orang yang seperti ini sifatnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal gaib yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana kondisi orang yang seperti ini pada hari kiamat kelak. Orang yang seperti ini yang menyuruh kepada kebajikan namun dia tidak mengerjakannya, melarang dari kemungkaran malah dia mengerjakannya. Orang ini apa? Yulqa finnar, akan dilemparkan di neraka jahanam. Begitu dia dilemparkan dalam neraka jahanam dan sampai di neraka jahanam, maka terbukalah perutnya dan terurailah usus-ususnya. Ya, kemudian ususnya tadi memutari dia, membuat dia seperti terputar, ya, seakan-akan seperti himar, ya, seperti keledai yang terputar di alat penggilingan, memutar alat penggilingan. Dan demikianlah dia terputar-putar terus, disiksa dalam neraka jahanam. Maka tatkala kondisinya seperti itu, datanglah penduduk neraka di sekeliling orang ini, terheran-heran melihat kondisi orang ini, karena penduduk neraka mengenal orang ini. Mereka bertanya, ya fulan malak, wahai fulan, apa gerangan, apa sebab, kenapa engkau bisa di sini, di neraka bersama kami? Alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu tatkala di dunia, ya, menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran? Rupanya orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang dai yang terkenal, yang dikenal oleh masyarakat, yang selalu menyeru kepada kebajikan dan selalu melarang dari kemungkaran, dikenal dengan dakwahnya, dikenal dengan nasihat-nasihatnya. Akan tapi kenapa dia dimasukkan dalam neraka jahanam? Inilah yang menjadikan penduduk neraka yata'ajjabun, mereka menjadi bingung dan heran melihat kondisi orang ini, dai yang terkenal malah diazab bersama mereka pelaku kemaksiatan. Maka mereka bertanya, bukankah engkau dulu menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran? Maka dai ini berkata, bala, benar, kuntu amuru bil ma'ruf wala atih. Dulu aku menyeru kepada kebajikan, mengajak manusia mengajak kepada kebajikan, akan tapi aku tidak mengerjakan kebajikan tersebut. Wa anha 'anil munkar wa atih. Dan aku dahulu melarang masyarakat dari kemungkaran sementara aku sendiri mengerjakannya. Lihatlah bagaimana kondisi orang seperti ini disiksa Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat pedih. Oleh karenanya, ini hadis ini merupakan peringatan yang keras, ya, karena di situ ada hukuman yang keras di neraka jahanam bagi orang yang menyuruh kepada kebajikan namun tidak mengerjakannya, mencegah dari kemungkaran malah mengerjakannya. Orang seperti ini akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian tatkala dia tiba di neraka jahanam, maka terurailah ususnya, kemudian dia diputar-putar sebagaimana himar, sebagaimana keledai yang berputar-putar di sekeliling alat penggiling. وبهذا تنتهي هذه الترجمة وينتهي هذا الباب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام بما علمنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang tadi telah kita sampaikan tentang hukuman yang keras, yang berat bagi orang yang perbuatannya menyelisihi nasihatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada kita ilmu yang kita kerjakan dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah, kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Nah, terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Dan saudaraku seiman, di kesempatan sesi tanya jawab di sore hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan via telepon 0218236543 dan pesan singkat di kesempatan selanjutnya. Satu penanya kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Abu Sofwan, Jakarta. Ya, mohon maaf, Pak Abu Sofwan, dikecilkan volume radionya Pak ya. Silakan Pak. Saya tadi telah menjelaskan ancaman bagi orang yang melanjutkan melakukan kebaikan, sedangkan dia malah melakukan keburukan. Di negeri kami kental sekali dengan perbuatan yang saya jelaskan, terutama bagi pejabat-pejabat negara, sehingga rakyat banyak menderita. Bagaimana cara menasihatkan mereka? Bolehkah kita berdakwah mengadakan seminar-seminar yang diadakan misalnya di kantor-kantor, tidak di masjid-masjid? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. على كل هذه الآيات الثلاث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأشرت أيضا إلى خوف السلف، ونقلت بعض النقول عن ابن عباس وعن النخعي، ويوجد عنهم نقول مهمة حول هذه الآيات الثلاث، وكذلكم هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من يقف على هذه الآيات الثلاث وعلى هذا الحديث العظيم ويذكر نفسه دائما بذلك ينتبه في هذا الباب، وهذا باب ينبغي أن يعتنى به حتى في محيط الأسرة في البيت. يعني عندما مثلا يوجه الأب أبناءه أو الأم أولادها إلى الصلاة مثلا، إلى الترك المحرم، إلى أعمال البر، ينبغي أن يكون أيضا هو سباق لذلك. فإذا هذه الأحاديث فعلا يحتاج المسلم أن يتنبه لها، وكذلك هذه الآيات، وأن تكون بإذن الله عونا ليقظة القلوب وتنبه الإنسان إلى هذا الباب الخطير. Syekh menjelaskan bahwasannya intinya bahwasannya tiga ayat yang tadi telah dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya merupakan ayat yang sangat penting tentang permasalahan ini, tentang orang-orang yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka mengerjakan atau mereka menyelisih nasihat mereka sendiri. Dan telah disampaikan tadi bagaimana takutnya para salaf ya tentang perkara ini. Kita telah sampaikan tadi asar dari nukilan dari Ibnu Abbas dan juga dari Al-Imam Nakhai rahimahullah tentang tiga ayat tersebut. Demikian juga hadis yang tadi telah kita sebutkan tentang azab yang pedih. Oleh karenanya tidak diragukan lagi barang siapa yang mengamati dan merenungkan tiga ayat ini dan juga hadis yang tadi telah kita sebutkan dan selalu mengingatkan dirinya tentang hal ini, maka dia akan ternasihati dan dia berusaha untuk melakukan kebajikan. Dan nasihat seperti ini, ya, tiga ayat ini dan juga hadis yang sangat mengerikan ini penting ya untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan, untuk kita ingatkan diri kita dalam segala ruang lingkup, dalam segala kondisi, baik di kantor-kantor, bahkan di rumah kita butuh untuk mengingatkan diri kita tentang hadis ini. Ya, tatkala seorang ayah atau seorang ibu menyuruh anak-anaknya untuk melakukan kebajikan atau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka hendaknya ayah tersebut atau ibu tersebut lebih dahulu mengerjakan kebajikan agar dilihat oleh anak-anaknya, bukan malah melanggar apa yang mereka nasihatkan. Oleh karenanya ayat ini adalah ayat yang sangat penting dan hadis yang sangat penting yang menjadikan seorang muslim sadar jangan hanya bisa mengucapkan menasihati namun tidak mengerjakan apa yang dia nasihatkan. Jazakallah khairan ya Syekh atas jawabannya. Di kesempatan kedua kita angkat dari telepon kembali dengan pendengar kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Bu? Dari Ibu Rina di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, bagaimana kalau kita, halo? Iya, silakan. Bagaimana kalau kita berkumpul Ustaz dengan orang-orang yang suka membicarakan aib orang atau membicarakan orang, tapi kita tidak bisa untuk menasihati orang itu, apa jadinya hati kita saja mengingkari bahwa perbuatannya itu tidak baik. Nah, seperti dia membicarakan aib orang lain atau mengatakan masalah muhrim, berpergian itu boleh dengan muhrim, tapi kita mengatakan dalam hati kita bahwa itu tidak boleh. Mana hukumnya itu, Ustaz? Iya. Makasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rina. Silakan, Ustaz. إذا كان من تخالطهم بهذه الصفة يؤذون الناس غيبة وتعديا على أعراض الآخرين فلا شك أن هذا إثم، والمخالطة إما أن تكون بالنصح والتحذير لهؤلاء من هذا المنكر الذي هم عليه ومنعهم من ذلك، ويكون بإذن الله سببا لمنع هذا المنكر والتحذير منه، فإن تمكن من هذا فلا شك أن هذا أولى وأنفع، وإن لم يكن قادرا على ذلك ولا متمكنا منه فلا يخالط من كانوا بهذه الصفة، لأنه سيكون بهذه المخالطة مشاركا لهم في منكرهم ومعرضا نفسه للإثم والعقوبة. Saya menjelaskan bahwasanya jika orang-orang yang kita bergaul dengan mereka, kita ngumpul dengan mereka memang memiliki sifat seperti ini, suka menggibah orang lain, suka menyakiti orang lain dengan perkataan mereka, dengan lisan-lisan mereka, maka jelas ini merupakan perbuatan dosa. Gibah merupakan dosa besar ya. Oleh karenanya seorang yang bergaul dengan mereka, maka hendaknya berusaha menasihati mereka ya, berusaha menasihati mereka dan peringatkan mereka akibat kemungkaran yang sedang mereka lakukan. Dan bisa jadi dengan nasihat yang dia sampaikan ya, dengan cara yang terbaik dia sampaikan, nasihat tersebut bisa jadi merupakan sebab untuk mencegah mereka meneruskan kebiasaan mereka bergibah ria ya. Adapun jika ternyata dia tidak mampu untuk menasihati mereka, tidak mampu untuk mengingkari mereka, maka Syekh mengatakan, maka hendaknya jangan dia bergaul, berkumpul dengan orang seperti ini tatkala mereka sedang bergibah. Jangan berkumpul dengan mereka tatkala sedang bergibah, karena barang siapa yang berkumpul dengan mereka sementara mereka sedang bergibah, maka dia seakan-akan ikut serta ya dalam perbuatan kemungkaran tersebut, atau minimal dia bisa menghantarkan dirinya ya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawaban yang telah disampaikan. Di kesempatan selanjutnya kami angkat pertanyaan terakhir, masih dari telepon, ada pendengar kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Abu Fatimah dari Jakarta, Pak. Silakan. Jadi saya pernah membaca bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mensyaratkan orang itu untuk melakukannya dulu. Yeah. Artinya dia menyuruh, tapi dia enggak melakukan dulu, atau dia melarang tapi enggak melakukan dulu. Yeah. Jadi amar ma'ruf enggak mensyaratkan orang itu untuk berbuat dulu gitu maksudnya. Itu bagaimana dengan sehubungan dengan tema yang dibahas hari ini? Yeah. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم سيلاكن أستاذ. ما ذكره السائل قرر أهل العلم وأن لا يشترط في الأمر معروف والناهي عن المنكر أن يكمل أعمال البر فعلا للأوامر وانتهاء للنواهي، لأن القول بذلك يعني تعطيل هذه الشعيرة، فما من إلا وعنده شيء من التقصير وشيء من النقص، لكن الخطورة والوعيد الذي مر معنا في هذا الباب من يخالف الناس ينهاهم عن الكبائر وهو يفعلها، ويأمرهم بالفرائض وواجبات الدين وهو يتركها، فهذا المكمن الخطورة. فإذا كلام أهل العلم هو فيما يتعلق بأنه لا يشترط في الأمر المعروف والناهي عن المنكر أن يكون مكملا ومتمما الأعمال، فإن هذا يعني تعطيل هذه الشعيرة، لأنه لن يكون أحد بهذه الصفة، إلا أنه ما من إنسان إلا وهو عنده شيء من التقصير. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Syekh menjelaskan apa yang disebutkan oleh penanya tadi, akhi yang bertanya tadi, telah dijelaskan dengan gamblang oleh para ulama. Memang benar bahwasanya tidak disyaratkan bagi seorang yang ingin menyeru kepada kebajikan untuk harus menjadi seorang yang sempurna, yang mengerjakan segala kebajikan, meninggalkan segala kemungkaran, ya. Karena kalau kita mensyaratkan seperti ini, ya, maka ini artinya kita membuang syiar amar ma'ruf nahi munkar. Karena setiap orang pasti ada kekurangan. Yang menjadi permasalahan yaitu jika seorang menyelisihi nasihat yang dia sampaikan dari siapa, dia mencegah, melarang mereka untuk melakukan kemungkaran sementara dia sendiri mengerjakan kemungkaran tersebut. Melarang manusia untuk mengerjakan dosa-dosa besar, dia sendiri terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga dia memerintahkan manusia, masyarakat untuk mengerjakan hal-hal yang wajib sementara dia sendiri meninggalkan hal-hal yang wajib tersebut. Inilah yang menjadi permasalahan, ya. Akan tapi tidak mesti seorang sempurna untuk mengerjakan kemungkaran. Dia meskipun memiliki kekurangan, dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi hati-hati, jangan sampai kemudian dia malah terjerumus dalam dosa-dosa yang dia kerja, yang dia larang, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dia perintahkan, ya. Karena hal ini bisa menjerumuskan dia dalam dosa sebagaimana hukuman yang telah kita jelaskan tadi. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengerjakan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.